Sampai kangenku soyo keti nganti ke pati-pati. Tandaikan sayangku saiki isih ono ning kene, kita akan selalu memadu cinta. Bunga ingatiku sepi ning hatiku hanya dalam rapi yen ra kelem tak jakongi sing ra penting pikir keri yen kowe kelem tak sayang ya ojo mbok kawe bimbang asa kakean alasan. Maju mundur rakaruan iki ati tu layangan tarik ulur sembarangan nanging Kresno iki kudu es terpastikan sing mbok cantelke lalu engkau tinggalkan janjimu koyo mendung ditunggu ora utan Kresno ku kesandung aku jebul kapusan jodoh bakal tekan ora bakal kicolan nek kecoyo mantenan nek ora tersyukuran. penting pikir keri yang kowe kelem tak sayang ya ojo mbok kowe bimbang rasa kakean alesan kompo opo anane gustini ku mboten sare kowe kuwi sing jengkelke apa dirasane ra kuat dipecahne rasa dipikir mbok pikir sing liyane tresno ku sing gedhe mbok prene mbok kale liyane sing nampa opo anane mending cecil motor padha-padha mumete nanging ngono asile ketimbang mikir kowe pikir keri timbang loro ati yen kelem tak rapi yen ra kelem tak cakongi sing ra penting kekekeri yen kowe kelem tak sayang ya ojo mbok kowe bimbang rasa kakean alesan kelem tak jawabi yen ra kelem tak jagungi sing ra penting pikir keri yen kowe kelem tak sayang ya ojo mbok kowe bimbang rasa kakean alesan. Suara angin, angin sing ngericu ati ngelingake sliramu sing tak resnani pengen nangis ngetoke elo nang pipi suara waro senajan mung ono mimpi elmo ngelem ning dadaku tambah nono rasa kangen ning atiku ngelemoh ngelemoh ning aku ben ra adem kesiramu jeneng jalu banyu langit sing ono nuwur kayangan watu gede kelingan menjungi hujan oh selesono atine wong sing kasmaran setiap janji seprene tansah kelingan ademe gunung merapi poko klambi iki jroning dada ben ra garing janji ora lames gedhe ning gonku tresnani nganti kapan aku ora bisa lali ademe gunung rapi popo melu krungu suaramu ngomong ke opo ademe gunung rapi popo sing ning langgrang Wonosari Yogyakarta Yogyakarta sing ning langgrang Wonosari Yogyakarta. Wis nasibe kudu koyo ngene we bojo kok ra tau ngepenake seneng mureng omongane senggang kudu tak trimo bojoku pancen kalah saben dino rasane ra karuan rasake bojoku sing ra tau perhatian nanging piye maneh atiku wis kadung tresno senajan batinku ngumpet ana jero dada yo wis ben duwe bojo sing kalah yo wis ben sing omongane sengak seneng gawe aku susah nanging aku wegah pisah tak tampo nganggo tulus ing ati tak trimo sliramu tekan saiki mungkin wis dadi jodone senajan kahanane koyo ngene bojoku sing saiki biru sitik wae aku mesti diseneni ame dolan ro kanca kok ora diolehke senengane nuduh dikira lumoro liyane yen wis ngono aku mung bisa meneng tak jelas to malah mung gawe kowe sepaneng di matamu aku iki ora tau bener kabeh mbok salah rumangsa wis paling yo wis ben duwe bojo sing kalah yo wis ben sing omongane sengak seneng gawe aku susah nanging aku wegah pisah tak tampo nganggo tulus ing ati tak trimo sliramu tekan saiki mungkin wis dadi jodone senajan kahanane koyo ngene ibaratnya tele sing wis dadi tempe kudu tak lakoni yen pancen ngene dalane apa sing duwe bojo sing kalah lek ra keturutan senengane mencak-mencak ra usah dikesuni aku kudu kuat ati nganti tekan mati sliramu tetep ngati disel kendo wae tak nikmati uripe senajane kalak bojoku pancen sing bagus dewe kuat dilakoni yen ra kuat ditinggal ngopi tetep cinta senajan bojoku kalah aja sing kalah ya wes ben sing omongane sengah seneng gawe aku susah nanging aku wekapi sata tompo nganggo tulus sing ati tak trimo siramu tekan saiki mungkin wes dadi jodone senajan gak

Sayang,

kepadamu. Dalam hitam gelap malam, ku berdiri melawan sepi. Di sini, di pantai ini, telah terkubur sejuta kenangan. Dihempas keras gelombang dan tertimbun batu karang yang takkan mungkin dapat terelak. Wajah putih pucat pasti bergores luka di hati. Matamu membuka kisah kasih asmara yang telah ternoda. Hapuskan semua hayalan, penyiapkan satu harapan. Kemana lagi harus mencari? Thank you. nganti ke pati-pati. Tandaikan sayangku saiki isih ono ning kene, kita akan selalu memadu cinta. Bunga ing atiku, sepi ning atiku, hanya dalam rapi yang ra kelem tak cakongi, sing ra penting pikir keri. Yen kowe kelem tak sayang, ya ojo mbok kowe bimbang, rasa kakean alasan. Maju mundur rakaruan iki ati tulah yang antare ulur sembarangan. Nanging tresno iki kudu es terpastikan. Sing mbok cantelke lalu engkau tinggalkan. Janjimu koyo mendung ditunggu ora utan. Tresno ku kesandung aku jebul kapusan. Jodoh bakal tekan ora bakal kicolan. Nek kecoyo mantenan nek ora tersyukuran. Pikir keri yang rakelem tak cakongi, sing ra penting pikir keri. Yang kowe kelem tak sayang, ya ojo mbok kowe bimbang, rasa kakean alesan. Tompo opo anane gusti ni kumboten sare kowe kuwi sing jengkel ke apa dirasa dera kuat dipecahne rasa dipikir mau pikir sing liane tenaku sing gede mau prene mau kale liane sing nompo opo anane mending cicil motor podo-podo mumbete nanging ono asile ketimbang mikir kowe pikir kehi timbang loro ati yen kelem tak cak rapi yen ra kelem tak cak kongi sing ra penting pikir keri yen kowe kelem tak sayang ya ojo mbok gawe bimbang rasa kakean alesan. Yen kelem tak jawabi, yen ra kelem tak jakungi, sing ra penting pikir keri. Yen kowe kelem tak sayang, ya ojo mbok kowe bimbang, rasa kakean alesan. Suara angin, angin sing ngeritu ati ngelingake sliramu sing tak tresnani pengen nangis ngetoki elu nang pipi suara waro senajan mung ono mimpi ngelem ning dadaku tambah nono rasa kangen ning atiku ngelem ning aku ben ra adem kesiramu jeneng jalu banyu lange sing ono nduwur kayangan watu gede kelingan menjungi hujan oh telesono ati ne wong sing kasmaran setiap janji seprene tansah kelingan ademe gunung merapi purba meluk rungu suaramu ngomong keopo ademe gunung merapi purba sing ning langgrang Wonosari Yogyakarta jodoh ben ra garing kok janji ora lames gedhe ning gonku tresnani nganti kapan aku ora bisa lali ademe gunung merapi popo melu krungu suaramu ngomong ke opo ademe gunung merapi popo sing ning langgrang Wonosari Yogyakarta Yogyakarta sing ning langgrang Wonosari Yogyakarta.